Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada bab kana wa akhawatiha. Naam, yang lafadznya berapa semuanya? 13 lafad. Yang terbagi menjadi 3 pembagian. Bagaimana pembagiannya tersebut, Arif? Naam, ya'malu biha, ya'malu hadzal amal bila syartin. Athani bi syarti an yataqaddama alayhi nabiyun aw shibhu nafi. Tayyib. An yataqaddama alayhi ma masdariyah. Tayyib. Dan pertemuan yang lalu kita membaca makna dari nama fi'il-fi'il tersebut. Nah, yang beramal tanpa syarat yaitu 8. Kana wa amsa asbaha wa adha dhalla wa bata wa sara wa laisa. Kemudian yang kedua, naam, yataqaddam alaihi an-nafi. Yang anggotanya berapa? Apa Zain? Arba'ah. Zala bariha fati'a infakka. Ini harus didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Qala fan-nafiyu sawa'un kana bil harfi kama mathala al musannif aw bi fi'lin yadullu 'ala al nafi aw bi ismin. Tayyib, jadi fa nafyu nahu wa la yazaluna mukhtalifin. Ini jelas nafi dengan huruf. Kemudian walan nabruha 'alaihi 'akifin. Ini juga dengan huruf. Tapi juga nafi bisa dengan fi'il. Tayyib, atau dengan isim. Contoh dengan fi'il apa? Laisa yamfakku dhagina wa'tizazi kullu zi'ifatin mukillin konu'i. Laisa yamfakku. Di sini syahidnya. Laisa yamfakku sama seperti apa? La yamfakku. Naam. Laisa yamfakku dhagina wa'tizazin kullu dhi'ifatin mukillin qanu'i. Kemudian yang contoh dengan nafi dengan isim yaitu ghairu munfakkin asir hawa kullu wanin laisa yu'tabaru laisa ya'tabiru ghairu munfakkin asir hawa kullu wanin laisa ya'tabiru. Ini bait bagus, yaitu enam, seorang yang tertawan, ya, tawanan hawa nafsu tidak akan pernah lepas setiap saat dia tidak mampu mengambil pelajaran. Nah, jatuh bangun mengikuti hawa nafsunya. Qala wa sawa'un kana an-nahyu lafdhan kama fi hadhihi al-amthilati wa amthilati al-musannif aw taqdiran. Nah, nafinya lafdhan yang tadi yaitu berupa apa? Huruf, dan ini paling banyak, atau berupa fi'il atau berupa isim. Nah, dengan nafi dengan fi'il contohnya dengan laisa. Nafi dengan isim dengan ghair. Ini yang zahir, lafdhon. Atau takdiron, yang ditakdirkan nafi itu. Nah, nah ini yang takdiran ini yang harus apa? Harus seorang jeli. Nah, seperti dalam ayat Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Perkataan siapa ini? Yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan. Basain. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Perkataan? saudara-saudaranya Yusuf, anak-anak dari apa? Nabi Yakub. Taib. Yaitu tatkala Nabi Allah Yakub sangat bersedih, mengingat terus Yusuf, maka dikatakan Tallah tafta'u tadhkur. Yai, apa? La tafta'u tadhkuru Yusuf. Yaitu engkau senantiasa mengingat Yusuf. Berarti di situ ada apa? Nafi muqaddar. Harus didahului nafi muqaddar. Fakultu yaminallahi abrahu qa'idan walau qata'u ra'si ladaiki wa awsali. Perhatian, fakultu yaminallahi abrahu qa'idan. Idil asal la tafta'u wala amrahu. Baik. Wala yunqasu hadful nafi illa bi thalathi syurut. Yang menghilangkan nafi itu tidak dikiaskan kecuali dengan tiga syarat. Baik, yang pertama kaunul fi'li mudhari'an. Perhatikan semua yang dinafi di sini fi'ilnya mudhari' dengan nafi yang apa? Mahdhuf. Jadi untuk nafi yang mahdhuf itu syaratnya ini. Yang pertama fi'ilnya mudhari'. Wa kaunuhu jawab qasamin. Dia harus apa? Merupakan jawab qasam. Wa kaunun nafi la. Ya, nafi yang hilang itu adalah la. Wa hadhihi syurutu mustafadatun minal ayati wal bait. Dan syarat-syarat ini diambil faedah, diambil istinbat dari ayat dan bait. Wa syadda qawluhu wa abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi muntatiqan mujida. Ay la abrahu wa hadha syadun. Lianna la tuhdaf illa ba'da qasam. Wa huna laisa kadzalik. Adapun kalau pada bait yang di atas bagaimana qasamnya? Yani yamin Allah qasam. Taib yamin Allahi la amrahu qa'idan. Yaitu demi Allah Subhanahu wa taala aku akan terus menerus duduk. Walau qata'u ra'si. Walaupun mereka memotong kepalaku. Taib. Jadi ini faedah tambahan dari pembahasan yang telah lewat. Bahwasanya nafi ikhwan fillah bisa dengan huruf fi'il juga isim. Juga terkadang nafi tersebut mahdhuf. Tapi syaratnya apa? Harus fi'ilnya mudhari', kemudian jatuh sebagai jawab qasam, kemudian nafinya adalah la. Ada tiga syarat di sini. Taib. Wa syibhuhu dan syibhun nafi. Didahului juga dengan syibhun nafi kemungkinannya. Apa itu syibhun nafi? Qala Ibnul Hamdun wa inna maqaman nahyu wa du'a maqaman nafi li'anna al-matluba bihima tarkul fi'li wa tarkul fi'li nafyun. Ditafsirkan di sini wa syibhuhu wa huwa an-nahyu wa du'a. Syibhun nafi yaitu nahi dan du'a. Kenapa? Nahi dan du'a menduduki kedudukan nafi. Kenapa? Karena al-matlub biha tarkul fi'l. Yang diinginkan dengan nahi dan doa adalah meninggalkan fi'il, untuk tidak melakukan fi'il. La taf'al, ini kan nahi. Taib. Untuk apa? Untuk tidak melakukan suatu perbuatan. La tu'akhidna, Rabbana la tu'akhidna. Ini juga apa? La tu'akhidna di sini. Doanya tidak, karena diarahkan kepada Allah. Tapi doa untuk tidak menghukum, ya kan? Ya, berarti tarkul fi'il. Tarkul fi'il. Fal awal ka qawlihi sahi syammir wa la tazal dhakiral mauti falisyanuhu dhalalun mubinu. Ada dhakiral maut, ada yang saya hafal dulu dzakiral maut. Di sini dzakara. sahih syammir wala tazal dzakaral mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Sahih ini bentuk apa? Asalnya apa? Ya sahibi syammir, yaitu bersemangatlah, bergegas ya. Wala tazal dzakiral maut. Hendaknya engkau senantiasa menjadi orang yang mengingat mati. Fanisyanuhu dhalalun mubin, karena ya lupa tentang kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Baik. Ini untuk contoh apa? Contoh nahi ya kan? La tazal syahidnya. La tazal dengan la nahi. Adapun doa ikhwan fillah, perhatikan zahiru itlaqihi, catatan kaki nomor 3. Zahiru itlaqihi ad-du'a ada mutaqidihi bila wa huwa al-muttajih. Wa inna qala nusarihu 'anil irtishaf taqiduhu bi ila bila fa yadkhulu na sadra qawlihi lan tazalu kadhalikum thumma la ziltu lakum khalidan khuludal jibali bina'an 'ala wurudi lan kama fil bait. Nah, zahir ya ikhwani fillah, mutlak doa secara umum ya, doa secara mutlak tidak ada batasan dengan la. Taib, dan ini lebih lebih kuat. Walaupun musarrih untuk kitab Irtisyaf dia menegaskan bahwasanya doa di sini dibatasi dengan la. Cuman yang rajih tidak harus dengan la, tapi juga dengan nafi yang lain. Lan ya seperti mana contoh lan tazalu kadzalikum. Kemudian wasani kaqaulihi ala yaslami ya dara mayya ala albila wala zala munhallan bicara'ikil qadru ala yaslami ya dara mayya ala albila wala zala munhallan bicara'ikil qadru. Maksudnya maksudnya apa Zakaria? Wasani maksudnya apa? Hah? Yang untuk doa. Nah, taib didahului dengan doa. Untuk bait ini maknanya ikhwan fillah qasada syairu addu'a lidari mahbubatihi mayya, karena mayya dalam ini murakham, perhatikan mayya ismun ismu mahbubatihi walaysa murakham mayya kama qad itawaham. Jadi namanya mayya. Nah, kalau buat kita mayya saja enggak tasydid. Nah, nama perempuan Islami ya min salima min al afad salama al bila bil kasri wal qasr masdar baliya yabla al bila min babi ta'iba ya ta'iba yad'abu wa bal yadar tumisa ma'alimuha wa dhahaba atharuha. Yaitu dikatakan baliyada apabila apa tanda-tandanya sudah hilang, bekas-bekasnya pun hilang. Munhalla ismu fa'il ya ismu fa'il la ismu maf'ul li'annahu min fi'lin lazim ya munhalla yaqulu in halla al-matar ay sala bisyiddah, yaitu mengalir dengan deras. Al-jar'a mu'annats al-ajra' wa hiya ardun ramliyah la tambutu syai'an. Nah, wala zala munhallan bi jar'aikil qadru, yaitu terus menerus air mengalir dengan deras di tempat yang gersang. Al-qadru al-matar. Jadi al-makna qasada syair ad-du'a lidari mahbubatihi mayya bisalamati wal khalas minal itmihlali wal fana, yaitu penyair berdoa untuk tempat tinggal orang yang dia cintai, yaitu mayya, agar selamat dan bebas dari apa? Dari kemusnahan dan kehancuran. Tayyib. Wa bi anna al-matar yastamirru munsabikan fi mak tanafa daruha min al-ardi dhat ar-ramli allati la tambutu syai'an hatta tasira khadirah radbah. Dan berdoa agar apa? Hujan terus-menerus tercurah di tempat yang apa? Yang gersang itu, sehingga tumbuh na'am menjadi hijau dan na'am basah. Syahidnya mana syahidnya? Wala zala munhallan. Wala zala munhallan. Nah, di sini haitsu ajraha majrakana fi amaliha ar-raf'a wa nasb li wujudi syarat wa huwa taqaddumu syibhin nafi wa huwa du'a 'alaiha. Tayyib. Doa ala yaslami ya daramayya 'alal bila wala zala munhallan bi jar'aikil qatru. Ini konteksnya konteks doa. Kemudian perlu diketahui ya ikhwan fillah, yang dimaksud dengan zala yang beramal dengan amalan kana ini, tanbih di atas itu bagus. Halaman 62, 68 itu yang paling atas ada tanbih. Al-muradu bizala al-amilah amala kana madhi yazalu. Zala yazalu. Ini yang apa? Yang temannya kana. Nam la yazilu bi fathhi awalihi wa la yazulu li'annahu mataman. Tidak boleh nam la yazilu atau la yazulu, karena yazilu dan yazulu ini dua-duanya apa? Tam. Adapun yang naqis yaitu zala apa? Yazalu. Zala yazalu. Al-awwal minhuma muta'addin ila wahid bima'na maza. Nah, zala yazilu ini muta'addi satu, butuh satu maf'ul. Nah, bermakna maza. Yuqal zala zaidun kutubahu an kutubi ghairi. Ay mayyaza, yaitu berarti maknanya bagaimana ini? Arin. Zala zaidun kutubahu an kutubi ghairi. Zain membedakan buku-bukunya dari buku-buku yang lain. Nah, buku-buku miliknya. Mayyaza. Wa masdaruhu az-zail. Wa tsani yaitu zala yazulu. Nah, qasir. Wa maknahu al-intiqal. Ya, tidak muta'addi tapi fi'il yang qasir. Maknanya intiqal wa minhu zalatish syamsu ay intaqalat. Berarti apa maknanya zalati syamsu? Bahasa ini? Matahari telah? Bergeser. Yaitu apa? Telah? Yang ini tergelincir. Nah, yaitu kapan ini zalati syams? Untuk waktu? Waktu duhur. Nah, in taqalat. Wa qala ta'ala inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Zala yazulu di sini. Wa masdaruhu az-zawal. Ini secara lugawiyah harus apa? Harus dipahami. Nah, mana yang ikut kana. Kemudian yang ketiga, wa ma ya'malu bi syarti an yataqaddama alayhima al-masdariyah al-dzarfiyah wa huwa dama. kaqaulihi ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ay muddata dawami hayyan wa summiyat ma hadhihi masdariyatan li annaha tuqaddaru bil masdar wa huwa ad-dawam wa dharfiyatu li an wa tuqad wa dharfiyatan li annaha tuqaddaru bid dharf wa huwa al muddah. Berarti apa? Makanya ketika mentakdirkan ma dumtu hayya, nama di sini apa? Ditakdirkan dengan ma dumtu hayya. Taib. Ma-nya di sini apa? Dzarfiyah ya kan? Dzarfiyah ditakdirkan dengan muddah. Dia juga apa? Masdariyah sehingga menjadikan nah dumtu menjadi apa? Masdar. Menjadi apa? Dumtu masdarnya apa? Dawam. Berarti ma dumtu hayya muddata dawami hayya. Ini. Karena apa? Ma di sini ma masdariyah dzarfiyah. Dengan masdariyah menjadikan apa? Fi'ilnya bisa diubah menjadi masdar. Kemudian dzarfiyah nah menunjukkan bahwasanya ma itu ditakdirkan muddah. Berarti muddata dawami hayya. Ini jelas. Kemudian perhatikan ta'liq. Wa ma ya'malu bi syarti an yataqaddama 'alaihi ma'al masdariyah al-dharfiyah wa huwa tama. Wa hadha al-qismu ats-tsalits wa asyara ilaihi Ibnu Malik rahimahullah bi qawlihi wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhama. Ini tadi. Anu, bagaimana ini? Apanya? Takdirnya. Takwil masdarnya bagaimana? Akti madum ta musiban dirhama. Apa Said? Akti madum ta musiban dirhama. Ya, berikanlah, bersedekahlah selama engkau memiliki dirham. Kalau ditakdirkan, takwil masdarnya bagaimana? A'ti madumta musiban dirhama. Baik. Jadi takwilnya, a'ti muddata dawamika musiban dirhama. Ya. Wa sumiyat ma hadhihi dharfiyah li'annaha ustu'milat fi mawdi'in yusta'malu fihi dharf alladhi huwa muddah. Jelas sudah makan dzarfiyah karena digunakan pada tempat yang di situ digunakan dzarf yaitu muddah. Walaysa al-murad annaha nabat 'an dzarf. Nah, bukan maksudnya dia menggantikan dzarf. Kenapa? Li annaha harfun wa dzarf ismun wal harfu la yanubu 'ala al-ism. Karena ini ma di sini huruf dan dzarf itu isim dan huruf tidak boleh menggantikan isim. Wasumiyat masdariyatan li ta'wili ma ba'daha bi masdar wa hiya alatus sabak. Nah, dinamakan dengan masdariyah karena ditakwilkan apa yang setelahnya dengan masdar dan itu adalah alat sabak yaitu alat untuk nam di yaitu ma ini alat untuk nanti ditakwilkan menjadi apa? Menjadi susunan yang apa? Yang sempurna. A'ti madumta musiban dirhama berarti a'ti muddata dawamika musiban dirhama. Kemudian dama yang dimaksud di sini ikhwan fillah dama naqisah. Nah, dama naqisah yang temannya kana. Amat tamah kama fi qawlihi ta'ala ma damatis samawati wal ardu fala ta'mal al amal al madhkur. Di sana ada dama yang tamah sebagaimana dalam ayat. Ini tidak beramal. Wa qayyada Ibn Hisham al-masdariyah bi dzarfiyah li'annaha idza kanat masdariyatan ghaira dzarfiyatin la ta'malu ma'aha dama 'amala kana. Ini juga penting. Harus apa? Masdariyah dzarfiyah. Kenapa? Kalau masdariyah bukan dzarfiyah, dia tidak beramal dengan amalan ini. Nah, walaupun ketika bertemu dengan dama. Bal takunu tamatan bi makna baqiya wastamarra. Akan tetapi kalau hanya sekedar masdariyah, dia nam bermakna bagia, wastamarra. Nahu yujibuni nama dumta sahihan. Yujibuni ma dumta sahihan. Fada ma tamah bimakna baqiyah. Watak fa'il. Sahihan hal. Wal masdar mu'awwal fi mahalli raf'in fa'il ay yujibuni dawamuka sahihan. Naam, yujibuni madumta sahihan. Aku senang. Naam, tayyib, aku senang selama engkau dalam keadaan sehat. Paham? Madumta sahihan perhatikan di sini. Naam, dama sempurna di sini bukan naqis. Karena baqiyah. Naam. Baqiyah bermakna baqiyah. Berarti yujibuni baqa'uka apa? Sahihan. Yujibuni baqa'uha sahihan. Nah, menyenangkanku. Nah, taib keadaanmu yang masih tetap dalam keadaan sehat. Wa kharaja biqaidi nam samki ma'al masranih ad-dharfiyah idha lam tusbaq bima. Nahu zaidun dama qa'iman. Ay, nam au subiqat bima an-nafiyah ma dama syai'un wa hiya fi hadaini al-istimalaini takunu tamah aidha. Tayyib, jadi keluar ma apa ma nafiyah atau yang tidak ada ma-nya. Wa min at-tajarrud min ma qawluhu dumtal hamida fama tamfakku muntasira ala al-ida fi sabilil majdi wal karami. Nam dumta al-hamida. Di sini dumta bermakna apa? Bermakna tam. Tayyib. Bermakna apa tadi kalau bermakna tam? Bermakna baqiyah ya. Dama bermakna baqiyah ini. Nam baqaita al-hamida. Engkau tetap nam dalam keadaan terpuji. Wa alfil hamid zaidah. Nam litasihhal haliyah. Al dalam al-hamid itu zaidah sehingga benar untuk jadikan haliyah. Misal la yakhrujanna al-a'azzu minha al-adhal. Nam qira'ah syadzah. La yakhrujanna al-a'azzu minha al-adhal. Wadama anna kisah tufidu ma'a ma'mul ma'muliha is ma'mulaiha. Naam. Dama anna kisah tufidu ma'a ma'mulaiha istimrar al-ma'na alladhi qablaha muddatan mahdudah. Jadi dama anna kisah memberikan faedah bersama dengan dua ma'mulnya. Dua ma'mulnya maksudnya apa ini? Dengar ya. Ma'mulai dama maksudnya isim dan khabarnya. Nah, memberikan makna yaitu terus-menerusnya selama jangka waktu yang terbatas. Yaitu wahiya muddata thubutil makna muddata thubuti makna khabariha lismiha nahu la ashabuka madumta mukassiran. La ashabuka madumta mukassiran. Aku tidak akan berteman denganmu selama engkau nah, bermudah-mudahan dalam ibadah misalnya. Tapi kalau sudah semangat, ya akan jadikan sahabat. Nah, fanafya sahbah yadumu bidawami waktin mu'ayyan wa huwa muddatat taksir. Nah, maka waktu nah, tidak adanya persahabatan itu terus-menerus selama apa? Selama jangka waktu tertentu, yaitu selama dia masih mukassir. Ini faedah tentang makna dhamma bagus dipahami. Tayyib barakallahu fiikum wa tayyib. Adapun i'rab ikhwani fillah mudah dibaca. Nah. Subhanallah.